Wajtanibul ghibata. Ya bunayya, maka jauhilah dari ghibah, dari membicarakan kekurangan orang lain dan saudara. Wajtanib nadhiratuha fil khubth. Juga jauhi apa yang semisal, apa yang sama, yang mirip dengan ghibah, dari si kejelekan, dari si kotoran. Wa hiya namimah, dan dia adalah namimah, sifat suka menuju domba orang satu dengan orang yang lain. Wala tas'a bil fasad bainan nas, janganlah kamu berusaha merusak, melakukan kerusakan di tengah-tengah manusia. La ta'u li'ahadin li'ahadi ikhwani, maka kamu jangan mengatakan kepada salah seorang dari saudara-saudara. Kamu jangan mengatakan kepada seseorang, inna fulanan qala fika gada wa gada, wa fulan romaka fika gada. Kamu jangan mengatakan sesungguhnya fulan, sesungguhnya si A telah membicarakan, mengatakan tentang kamu demikian-demikian. Fulan si A telah mencela kamu dengan perkataan yang demikian. Kamu jangan bicara seperti itu, karena hal itu adalah masalah namimah, mengadu domba antara orang satu dengan orang yang lain, mengadu domba antara satu orang dengan orang yang lain. Ya bunayya, hanaku al-ghibah wa namimah min akhlaqil adniya wa akhlaqil li'am. Ghibah, namimah termasuk akhlak orang-orang mudahan, akhlak orang-orang yang tercela. La min akhlaqit tulabatul ulumid diniyah, tidak termasuk akhlak, bukan termasuk akhlak para penuntut ilmu agama. Bukan seperti ini para penuntut ilmu, mereka tidak suka, mereka tidak pantas untuk jadi orang yang suka menghibahi orang, jadi orang yang suka mengadu domba orang. Tidak pantas para penuntut ilmu mempunyai akal yang demikian. Kalau tudaris nafsaka bihadhil akhlaqid damimah, maka janganlah kamu mengotori dirimu dengan akhlak yang tercela ini. Ya ayyuhalladzina amanu tattanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtabbu ba'dakum ay yuhibbu ahadukum ay yakuna lahu akhihi maytan fa karihtumuh. Beliau Rahman mengingatkan akan ayat dari surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Bagian prasangka itu dosa. Wala tajassus, jangan pula kamu tajassus, memata-matai, mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari aib orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan, dan jangan pula sebagian kalian itu menghibai sebagian yang lain. Karena sebagian kalian itu menceritakan kekurangan sebagian orang yang lain. Ayyuhum ba'dukum ayyakun lahu ma'akhi maitan fa karihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging dari saudaranya yang sudah jadi bangkai, kafaritumum, tentu kalian tidak suka. Jadi di sini Allah Ta'ala menamakan orang yang berbuat ghibah itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Daging saudaranya sudah mati. Satu perbuatan yang tercela. Kalau mereka orang yang berbuat ghibah itu tahu bahwa perbuatan ghibah itu seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, tentu dia tidak akan berbuat ghibah. Wattaqullah innallahu ghafurur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jauhilah larangan Allah. Sebagaimana yang telah disebutkan, jauhi dari berprasangka buruk, jauhi dari memata-matai orang, jauhi perbuatan ghibah. Ini bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan seandainya seorang yang pernah berbuat ghibah, pernah berprasangka buruk kepada saudaranya, pernah memata-matai cari kekurangan saudaranya, maka apa? Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Mereka yang mau bertobat darinya, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa karena perbuatan jeleknya. Dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ini menunjukkan apa kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah menerima tobat hambanya yang telah berbuat maksiat, berbuat dosa. Ini apa menunjukkan apa? Kalimat atau penyebutan nama dan sifat Allah di akhir ayat ini menunjukkan apa? Anjuran supaya kita apa? Bertobat kepada Allah. Dorongan bagi manusia yang telah berbuat ghibah dan semisalnya untuk bertobat. Sebab Allah Tawwabur Rahim. Ya. Jadi tentang masalah ghibah, membicarakan kekurangan, kekeliruan orang lain, tidak seluruhnya perbuatan ghibah itu tercela. Dilarang. Ada 6 perbuatan ghibah, menceritakan kekurangan orang lain yang dibolehkan. Yang pertama apa? Tanda mulasa fi ghibah dan kesitatin, perbuatan tercela. Tidak ada pada ghibah dalam 6 perkara. Apa yang pertama? Wa zalimin wa mu'arifin wa muhadzirin. Mutazalimin, orang yang dizalimi. Mu'arifin, orang yang ingin memperkenalkan tentang seseorang dengan menyebutkan ciri-ciri pada tubuhnya. Misalnya apa? Al-a'rad, yang bincang. Al-a'ma, yang buta. Si A yang buta itu ibu yang pincang itu. Ini dalam rangka memperkenalkan, bukan dalam rangka mencela. Maka ini adalah perbuatan ghibah, menyebutkan kekurangan orang lain, tapi boleh. Kata Allah Ta'ala, orang yang dizalimi, kemudian apa? Dia mungkin melaporkan keadaan dirinya yang dizalimi. Kemudian menghadir orang sedang mentahdir orang lain. Jadi mentahdir orang lain, kamu hati-hati dari si A, karena si A itu begini dan begini. Maka ini adalah bentuk ghibah, tapi itu adalah hal yang boleh. Bahkan ini dilakukan oleh para ulama sejak dahulu sampai sekarang. Mentahdir, memperingatkan manusia dari orang-orang yang sesat. Itu termasuk ghibah. Membicarakan kekurangan aib orang, tapi dalam rangka menyelamatkan umat, suka berbuat kesesatan atau mengajak kepada kesesatan. Ini lagi itu sudah tiga. Mujahid, orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Terhadap orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat, maka boleh kita menggibahnya. Boleh kita menceritakan maksiat itu telah mencuri, juga mencuri, sipil juga apa, berdusta. DJ itu mampu-mampu kan yang tadi. Ini menceritakan kekurangan perbuatan dosa dari saudara. Ya. Ini boleh diceritakan kenapa? Karena dia telah berani melakukan maksiat dengan terang-terangan. Sudah tidak tahu malu lagi. Ya. Orang lain sudah tidak punya malu berbuat maksiat, maka kita boleh menceritakan tentang keadaannya kepada orang supaya hati-hati atau supaya menasihati. Jadi diskon. Kemudian apa? Mustahtin, orang yang minta fatwa. Punya masalah, kemudian dia minta fatwa kepada ulama. Mungkin suami saya itu begini, atau istri saya itu begini. Bagaimana sikap saya? Dan tanya kepada ulama. Ini menyebutkan tentang mungkin kekurangan aib suami atau istri. Tapi kepada orang tertentu yaitu ulama, bukan kemudian ulama disebarkan kepada orang banyak tiga. Ini melapor kepada ulama, konsultasi kepada ulama. Ini boleh. Ya, kalau dalam rangka apa? Minta fatwa. Ya, minta fatwa. Lujah diriskan, pemustahdin, pemantolan dari dalam i'anatan ini bisa ditemukan orang yang mencari menuntut mencari meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran. Jadi mungkin dia tahu ada orang yang mencuri, kemudian dia apabila lapor kepada polisi, siapa itu orang mencuri? Ini berarti menyebutkan aib orang lain kan gitu. Gibah kan? Tapi harusnya dari Tuhan yang boleh. Dari Tuhan yang boleh. Ya. Minta tolong untuk kepada seorang untuk menghilangkan kemungkaran. Ya. Atau mungkin seorang bilang kepada ustaz atau orang-orang yang punya pengaruh, di sana itu ada orang yang berbuat maksiat demikian-demikian, tolong nasihati. Ya. Ini adalah minta apa? Minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran. Dan itu dia lakukan dengan menyebutkan kekurangan atau aib orang-orang yang dibicarakan, ya, yang berbuat kemungkaran. Jadi ini adalah ghibah yang dibolehkan dalam agama. Selain itu tidak boleh. Ya. Dan itu tidak boleh. Jadi selama ghibah itu dalam rangka nasihat kepada umat, bukan sekedar mencela. Jadi sebagian orang apa? Dia membicarakan kejelekan orang lain karena dia tidak suka. Juga karena apa? Dalam rangka mencela orang yang dibicarakan. Ini sudah jelas. Ghibah yang benar, karena tidak mengandung nasihat, tidak mengandung maslahat. Ya. Berikutnya, berkata Rasulullah, ya bunayya wahai anakku, la tahsud akhaka 'ala ni'matin an'ama Allahu biha 'alayhi dunak. Kalau syaa rabbuka la Tolkan kami atau, wahai anakku jangan kamu hasad, jangan kamu iri, jangan kamu dengki terhadap saudaramu memberikan nikmat itu kepadamu, sebagaimana Allah memberikan nikmatnya kepada saudaramu. Ya. Jadi ini kembali kepada kehendak Allah. Allah mau berkehendak Indonesia, ya Allah akan memberi. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak akan sampai nikmat itu kepada orang tersebut. Ya, itu jangan bisa. Jangan diri. Ya. Jadi hasad itu adalah apa? Tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ya. Baik dia ingin menghilangkan nikmat itu dari dia maupun tidak. Semuanya masuk hasad. Dan hasad itu adalah sifatnya orang Yahudi. Jika tadi malam kita sebutkan termasuk sifat orang Yahudi adalah apa? Kibar sombong. Al-kibru walibun lil Yahud. Ya, sifat sombong itu yang mendominasi orang-orang Yahudi. Dan pula sifat hasad. Ini adalah sifatnya orang Yahudi. Banyak orang Yahudi. Ya. Kata kasir menang fil kitab dan seterusnya. Ini sifat hasad adalah sifat yang tercela. Kemudian kata beliau, ya bunyi wahana, naistafidu al-husud min hasadihi illa al-adawata wal-baghdha. Tidak memberikan faedah. Tidak mendapatkan faedah orang-orang yang hasad terhadap orang yang dia hasadi. Dan kebencian antara orang yang hasad dan orang yang dihasadi tidaklah ada kecuali permusuhan yang timbul. Ya, kebencian yang ada. Ini sudah menunjukkan apa? Menunjukkan tercelanya sifat hasad. Ternyata menimbulkan permusuhan, kebencian. Inna kaida hasadta akhaka al-ghadaba wa'adaka al-ghadaba bi hadha al-khuluq al-dhalim kullu man 'afaka. Sesungguhnya apabila kamu hasad kepada saudaramu, maka dia akan membenci kamu, akan memusuhi kamu. Juga setiap orang yang mengetahui, yang mengenal kamu pun akan membenci kamu dikarenakan akhlakmu, adab yang jelek. Ya, yang punya sifat hasad. Pada ini hasad, maka tinggalkan sifat hasad. Ya bunyi wada'il haqada ala ikhwani, tinggalkan sifat dengki terhadap saudara-saudara. Wa ala nasi kafa, juga terhadap seluruh manusia, terhadap seluruh manusia. Lalu mir li ahadil su'an wa idha asa'a ilaika insanun thumma atadara faqabil ma'zuratahu bil qabul wamhu min qalbika hubbal intiqam minhu. Ini apa? Karena kamu menyembunyikan kejelekan kepada saudaramu. Wa idza asaa ilaika insan, dan apabila ada seorang yang berbuat jelek kepadamu, kemudian dia minta itadara, minta udur, minta maaf, maka terima udurnya. Terima udurnya. Jadi hadapi udurnya dengan penerimaan. Terima udurnya. Ya. Minta maaf, ya dimaafkan. Wamhu min qalbika hubbal intiqam minhu. Dan hilangkan dari hatimu keinginan untuk membalas perbuatannya. Jadi apa? Kejelekan itu boleh dibalas dengan kejelekan yang semisal. Jasa saya ini saya tumsluha wa man apa wa aslah wa jaruh ala Allah. Balasan suatu kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Kisah wa man apa wa aslah wa jaruh ala Allah. Maka pada siapa yang memaafkan, yang berbuat kebaikan, wa jaruh ala Allah, maka pahalanya insya Allah dia akan mendapat pahala. Insyaallah, siapa yang sabar ketika disakiti, justru dia kemudian mau berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala yang besar. Boleh dia balas, tapi lebih baik adalah dia memaafkan dan mau berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jelek. Ya, dan sungguh ini adalah sifat yang sedikit sekali orang yang melakukan hal ini. Ya. Ketika ada seorang yang berbuat jelek, kemudian dia balas dengan kebaikan. Ini sangat sedikit orang yang melakukan. Ya. Ya bunayya, maka anakku, kun salima sadri min hubbil adha. Yatawaddad ilaika an-nas yuhibbuka. Jadilah kamu orang yang selamat dadamu dari keinginan suka menyakiti orang, suka membalas. Ya tawaddad ilaika an-nas, niscaya manusia akan menyayangi, akan mencintai kamu. Ya. Kamu jadi orang yang baik, tidak suka mengganggu, tidak suka membalas perbuatan jelek dari seseorang. Maka orang pun kemudian akan ya senang kepada ini. Ya bunayya al-hikru wal-hasadu khuluqan qabithan la yadurani illa sahibahuma. Sifat hikr, berdengki, hasad, ini adalah dua akhlak yang jelek. Keduanya tidak membahayakan kecuali orang yang memilikinya. Keduanya tidak membahayakan kecuali orang yang dengki, orang yang hasad itu sendiri. Dia yang akan terkena bahaya. Dia yang akan terkena kerugian. Dia yang akan dengki. Walal hasadu yang kuru ilaika ni'matan. Nikmat man hasad tahu. Maka tidaklah hasad itu bisa memindah satu nikmat padamu. Nikmat seseorang tidak bisa memindah nikmat orang yang kamu hasadi kepadamu. Jadi kalau kita hasad pada orang, ketika ada seorang yang melakukan satu nikmat, misalnya apa? Bisa beli mobil, bisa membawa rumah. Kita hasad, rumah itu tidak akan pindah kepada kita dengan sifat hasad kita. Orang mendapatkan uang yang banyak, rezeki yang banyak, kita punya hasad pada orang tersebut dengan sifat hasadnya. Tidak, harta yang banyak atau uang yang banyak tadi tidak akan pindah kepada diri kita. Itu tidak ada gunanya orang itu punya sifat hasad. Tidak ada gunanya. Walau hikatu bidharin man atmarta lahu as-su' illa insya Allah. Dan tidaklah hikat kedengkian itu membahayakan orang yang kamu sembunyikan kejelekan itu padanya. Orang yang kamu dengki itu tidak, dia tidak akan melakukan bahaya. Kecuali apa? Kecuali Allah menghendaki. Kecuali Allah menghendaki. Walakin naga idha kunta husudan hukudan yakadu yaltahibu qalbuka in ghayt laylaka wa nahaka. Akan tetapi apabila kamu itu jadi orang yang suka hasad, dengki, hampir-hampir apa? Hatimu itu terbakar oleh kemarahan di malam hari maupun siang hari. Kita kalau bicara dengan punya sifat hasad, yang mana apa? Ya hasad terus. Jiwanya marah, tidak senang kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat. Tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa nyaman. Ya bunayya hadaku, idza an'ama Allahu 'alaika bi nikmatin. Apabila Allah memberikan nikmat, dengan satu nikmat kepadamu, fasykuruhu wa la takabbar 'ala khalqika. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat tersebut, dan janganlah kamu takabur kepada siapapun, kepada makhluk apapun, kepada manusia pun. Fa innal ladzina yamhaquna hadhihi ni'mata qadirun 'ala talabiha minka. Sebab yang memberi nikmat ini kepadamu, dia itu maha mampu untuk menghilangkan nikmat tersebut dari dirimu. Ini Allah SWT itu mampu dengan sekejap menghilangkan nikmat dari seorang. Orang punya uang banyak, habis, kenapa? Terbakar. Habis dicuri orang. Ini juga. Itu tanda apa? Mampunya Allah Ta'ala untuk menghilangkan satu nikmat. Wa innal ladzi harama ghayraka qadirun 'ala i'ta'ihi. Do'afa ma'ataka. Semuanya yang mengharamkan nikmatnya kepada yang lain selain engkau, di Allah Ta'ala yang tidak memberikan nikmat kepada orang lain, itu pun mampu untuk memberi sesuatu yang berlipat dan ganda dari apa yang Allah berikan kepada aku. Ya Allah pun bisa lah Allah berikan kamu uang 100 ribu, kemudian Allah tidak memberi pada orang lain. Orang itu mampu kalau untuk memberikan nikmat yang lebih banyak lagi kepadamu maupun kepada orang lain. Mampu. Kamu diberi 100, kemudian yang lain diberi 200, bahkan 1 juta. Allah mampu untuk melakukan hal itu. Fala ta'arud ighdha billahi ta'ala bi takabburi 'ala khalqihi. Fainunana yuhibbul mutakabbirin. Maka jangan kamu ta'arud menampakkan sesuatu yang bisa menimbulkan kemarahan Allah disebabkan apa? Sifat takabur. Sifat takabur kepada makhluk yang lain. Fa'inna Allah la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Jadi beliau orang Allah mengingatkan bahwa yang memberikan nikmat itu pun bisa menghilangkan nikmat. Karena itu janganlah seseorang itu menyembuhkan diri terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Karena bisa jadi apa? Nikmat yang telah Allah berikan itu akan Allah hilangkan dengan sekejap. Disebabkan apa? Disebabkan sifatmu yang sombong. Disebabkan sifatmu yang sombong. Ya bunayya, la yahmilannaka al-ghurur bima atata Allah 'ala nisyani ubudiyatika li maulaka. Wahai anakku, jangan kulun di budaya itu membawa kamu di budaya dengan apa yang Allah berikan padamu itu membawa kamu untuk lupa lalai dari menghambakan diri kepada maulamu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seseorang itu apa? Dilalaikan oleh nikmat-nikmat, dilalaikan oleh harta, dilalaikan oleh anak-anak, sehingga apa? Lupa dari mengingat Allah, lupa dari mengenal Allah, menggambarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaka wahidun min makhluqatihi. Sesungguhnya kamu salah satu dari makhluk Allah. La fadla laka 'ala ahadin minhum 'inda Allah illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan bagimu atas seorang pun dari mereka di sisi Allah kecuali dengan takwa. Ya. Tidak ada yang lebih pada seorang insya Allah kecuali apa? Dengan ketakwaan. Siapa yang bertakwa, maka dia berarti telah mendapatkan kelebihan, telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi attaqakum inna Allaha 'alimun hakim 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari jenis laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kamu semua syu'uban, qabail, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'inda Allahi attaqakum. Semua orang yang paling mulia di antara kalian insyaallah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna Allaha 'alimun khabir. Ya Allah itu Maha mengetahui. Allah khabir juga Allah Maha mengetahui. 'Alim itu Maha mengetahui, khabir juga. Ya. Jadi di sini disebutkan nama sifat Allah 'alim mengetahui. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Siapa yang bertakwa, siapa yang tidak, ketakwaannya seberapa, Allah mengetahui. Itu di akhir ayat disebutkan apa? Alimul khabir. Ya Allah mengetahui apa yang tidak nampak. Yang nampak Allah tahu, yang tidak nampak pun Allah mengetahuinya. Ya. Itu hendaknya kita senantiasa menjaga hati kita. Hendaknya kita punya niat-niatan yang baik. Sebab niat itu dalam hati, suatu yang tidak nampak. Ya. Mungkin ini yang bisa kita baca sepanjang malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan pada kita, keselamatan dari sifat-sifat yang jelek, yang tercela, seperti yang disebutkan oleh penulis. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sampai hari kiamat di atas jalan yang lurus.